Apakah air liur anjing itu najis? Bagaimana cara membersihkannya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan yang sahih, wallahu ta'ala alam bisawab, bahwa air liur anjing bukan najis. Naam. Air liur anjing bukan najis. Menurut pendapat yang lebih sahih, untuk menetapkan najisnya butuh dalil yang lebih jelas. Adapun diperintahkannya untuk membersihkan bejana, tempat makan, tempat minum yang dijilat anjing, dibersihkan 7 kali sekali dicampur dengan tanah, itu tidak menunjukkan najis. Dibasuhnya dan dibersihkannya suatu tidak menunjukkan najis. Nah, sebagaimana seorang mandi tidak mengharuskan bahwa dia mandi karena najis. Nah, seorang berhadas lalu diperintahkan mandi bukan karena tubuhnya jadi najis, tapi karena dia berhadas. Nah, seorang bersiwak bukan disebabkan karena gigi itu atau kotoran gigi itu najis, namun dianjurkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa diperintahkan mencuci 7 kali itu karena ibadah, bukan karena najisnya air liur anjing. Nah, sebab kalau itu najis, maka tidak perlu disebutkan hitungan 7 kali. Sekalipun dicuci kalau sudah hilang, maka selesai. Al-ilmu, al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa'adaman. Sebab illat sesuatu itu, hukum itu selalu berputar bersama illatnya. Selama ada illat, maka ada hukum. Tidak ada illat, tidak ada hukum. Apabila ada najis, maka ada hukum perintah untuk membersihkan. Dan tidak ada najis, maka tidak ada perintah untuk diperintahkan untuk membersihkan. Oleh karena itu, kalau terkena, kalau anjing menjilat pakaian kita, tidak ada perintah untuk dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Yang ada adalah bejana. Itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis Umar mengatakan, "Kanatil qila al-kilabu tuqbil wa tudbir wa tabul ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik." Anjing-anjing dahulu sering keluar masuk ke dalam masjid, bahkan sampai buang air kecil di masjid, namun mereka tidak menyiram sedikit pun dari bekas air kencing anjing itu. Kalaulah itu najis, tentu diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk membersihkannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.